Mitra bisnis, Dahlan Iskan menceritakan birokrat itu seperti binatang paling aneh sedunia. Kalau ditegur, mengadu ke backingnya. Kalau dikerasi, mogok diam-diam dan menghambat program agar tidak berjalan lancar. Kalau dihalusi, malah malas. Kalau dipecat, dia menggugat. Selain itu, kalau diberi persoalan, menghindar, dan setiap keputusan harus dibuat mengambang. Di sisi lain, bila kondisi ini dibiarkan, hal ini akan membuat permasalahan birokrasi yang sering dikeluhkan masyarakat, khususnya para pebisnis, tidak akan pernah terselesaikan. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan pengusaha infotainment Ilham Bintang. Pak Ilham, apa komentar Anda? Kalau pada tingkat atas, misalnya pada elit politik tataran di atas ya, katakanlah tingkat menteri dan departemen, misalnya dirjen, itu terasa itu ada reformasi. Begitu di bawah kita masih mengalami kesulitan untuk bisa mengetahui bahwa apakah mereka paham benar namanya reformasi yang pernah dikobarkan oleh bangsa ini. Mungkin tidak jeleknya kinerja para birokrat akibat remunerasi yang kurang. Mula-mula dikatakan penyebabnya karena gaji mereka kecil. Tapi ternyata kan setelah ditingkatkan tetap aja tidak merubah kinerja mereka dari buruk jadi baik gitu. Nah ini masalah mentalitas bangsa gitu ya. Mungkin di zaman Orde Baru hanya sebagian, sekarang udah merata. Jadi pada waktu Orde Baru kita mengidentifikasi, dilakukan level atas lah, mengkerucut kayak piramida gitu kan. Sekarang lebih parah lagi karena dia langsung ke bawah kayak gunung es tuh. Dan akhirnya dia akan dirasakan sangat menyakitkan dan merepotkan karena itu bersangkutan dengan jumlah masyarakat yang dilayani juga makin besar kan. Ya, di tiap kantor-kantor pemerintah itu kan ada pengawasannya di semua lini gitu. Nah saya nggak tahu apakah mereka mengerti katakanlah apa mekanisme pengawasan itu sehingga bisa efektif menjangkau level yang paling bawah gitu. Jangan-jangan pengawasnya juga yang lebih dulu mesti diawasi gitu. Para birokrat yang dikeluhkan biasanya berkaitan dengan birokrasi di bidang pelayanan masyarakat. Bagaimana Anda melihat hal itu? Oh kita bicara mengenai pelayanan ya, public service itu, memang saya sependapat saja bahwa memang ada peningkatan kuantitas keluar masyarakat terhadap pelayanan pegawai negeri ya. Nah, itu dirasakan oleh semua orang kok. Demikian Ilham Bintang, saya Dinda Natasha.